Saungu Yohanes pasal rongu. Anak-anakku, patujuku mentolisi tesa eika komi, ala komi ne'e movia silaka. Tapi ane Maria to movia silaka, na ria sambaat to panjaliku kita. Etu mo Yesus Kristus to nanoa rarana. Ia mo to manjaliku kita ringaya umana ala tala. Yesus etu mo to namate ni suku ala tala, membasompo silaka silakata. Pada daaga silakata toni sompona, tapi silaka pura-pura manusia wu'u. Ane kita mantuki parenta-parenta ala tala, etu mo tandaina kita nusinjani belo ante ia. Tau tonanguli, aku nusinjani belo ante ala tala. Tapi daanan tuki parenta-parentana, tau etu topo dava. Daan to tonaria pepatuduki tonakonona na boli riarantaina. Tapi isema-sema nantuki parenta ala tala, tau etumo tonon potovi ala tala, ante mpumpu rarana. Ante jala iveimo, na notomo kita mpumpu na tuvu, no songu rara ante ala tala. Isema-sema manguli, ia na tuvu no songu rara ante ala tala, kana mumpasiala katuvu Kristus. Sampai subuh toni potoveku, aku da aman tulisi ka komi sangele parenta tona bouna. Tapi etu parenta tona saemo ninjani komi. Num pamulang gari pamulana, komi num parasaya ipue Yesus. Etu mo parenta ton niepe komi no kolu tona nguli, posipotove mo komi sambaa bo sambaa. Tapi naupa ivetu, parenta toni tulisi ku ka komi etu, nireke parenta na bou vou. Sabana batuana tona konona parenta itu, nati kita riarangga tuvu ipue Yesus, pada riarangga tuvu komi topun perasaya ia wou. Itu na noto ka kita, sabana rumau numpamula, na lipong gari dunia ei, pada reme tona konona numpamula nevanta. Isema-sema tona nguli ia na tuvu riara reme, tapi ia numpurau rara sampai subuna, tau etu bate-bate nanaria riara rumau sampe vei-vei. Tau tono potove sampe subuna, tau etu mo tona tuvu riara reme, sampe daaria sangele rijaina toma mala mumpakanabu ia riara silaka. Tapi tau nompo rau rara sampe subuna, tau etu mo bate nanaria riara rumau. Ia nolumako riara rumau, pada daanin janina, riumpa mo jalana, sabana rumau etu, nompakaru mau matana sampai ia da amamala manggita. Anak-anakku, aku mentulisi tesa eika komi, sabana silaka komi ni ampungi monggari kamate ipu Yesus. Aku mentulisi tesa eika komi, totua-totua, sabana nosinjani mo komi ante ipu Yesus, tonaria mami monggari lamba pamulana. Aku mentulisi tesa eika komi, kabilasa borando, sabana komi naupumo nombadagi magaunu seta. Aku nantulisi tesa eika komi anak-anakku, sabana nosinjani mo komi ante umata puela tala. Aku nantulisi tesa eika komi totua-totua, sabana nosinjani mo komi ante ipue Yesus, tonariang gari lamba pamulana. Aku nantulisi tesa eika komi kabilasa borando, sabana narosumo pumpara saya komi. Tesa no ala tala na ria riarantai komi, pada ni dagi komi mo magaunu seta. Ne'e komi mempotove dunia, bara kajaanan nuapa-nuapa to na ria riarana. Ane komi mempotove dunia, komi daan mempotove umata pue ala tala. Pura-pura kajaana to na ria riara dunia ei, daan no puung gari jai ala tala. Dota rara to na jaana, kario mata, pada kalanga rara, nantoya koromboto, etu pura-pura aganupuung gari dunia tona jaa'ei. Dunia bo pura-pura tona ria-riarana, toni poino manusia, mana masae kamalipo. Tapi tau tonan tuki dota nuala tala, kana matuvu mabelo, samperi kasae saena. Anak-anakku, namosu mo kau punu dunia. Niepe komi mo bali Kristus kana marata. Pada vei-vei, na dea mo balik Kristus neumba. Etu tandaina na mosu mo kau punu dunia. Bali-bali Kristus, ira mo tau-tau tonaria mo rita tongo tabopia, tapi ira ka kono na daa songu pemperasaya ante kita. Ane iram pumpu songu pemperasaya ante kita, na tantu mo ira bate-bate na nusangganinggani ante kita. Tapi ira numpalasi kita, itu na jadi alaman noto ira pura-pura da ampu songu pemperasaya ante kita. Tapi sampai subuh, kami ni pesua nusa nagasan wala tala, toni popanau Yesus Kristus. Itu sampai kami pura-pura nangginjani pepatuduki tona konona. Aku nantulisi tesa eika kami, da asabana ni pikiriku, kami da ananginjani pepatuduki tona konona. Tapi nitulisiku ka kami, sabana pepatuduki itu, mpu-mpu ninjani kami mo. Pada ninjani kami wo'umo, da anaria tesa dava, riara pepatuduki tona konona. Isema tau topo dava? Ia mo tau tona nguli Yesus da amagau, to mumpakasalama toni janji ala tala. Tau itu mo bali Kristus, ia da anu pangaku umata pue ala tala pada anana Yesus. Tau to da anu pangaku anan wala tala, ia da ana umata pue ala tala. Tapi tau to non pangaku anan wala tala, ia vo na jadi ana umata pue ala tala. Jadi sampai subuhku, karena rapariaran tai komin pakabelo-belo, pepatuduki to niepe komi ngari pamulana, komi non parasaya ipue Yesus. Ane etung pumpura pariaran tai, komi bate-bate na matuvu mo songurara ante ipue Yesus po umana pue ala tala. Ivei mo to ni janji ipue Yesus moto ka kita. Kita kana matuvu mabelo ante ia sampe rikasae saena. Nitolisiku ka komi tesa ei, tonantesa tau-tau tonon pasimbuku mempatuduki pepatuduki tonasalana kakomi. Tapi kakonona, mana paralu tauntanina mempatuduki komi. Sabana komi ni pesuano sanagasan wala talamo, toni popanau ipue Yesus. Pade no sanagasa etumo naria rijai komi, mempatuduki kakomi pengele-ngele tonabelona. Pepatuduki na etu na kono pura, da aria tona salana. Sabana etu, komi kana maro matuvu mo songurara ante ipue Yesus, eva toni patuduki no sanagasa ka komi. Jadi anak-anakku, komi kana maro matuvu mo songurara ante ipue Yesus, ala da maya matata mantingayo ia, bo da aria ekata tempo ia marata bali ri dunia. Ninjani komi mo ipue Yesus na noa rarana. Sabana itu, kana ranjani komi vou, isema-sema tonompovia tonanoana, iramo ana-ana nualatala.